نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار قوم مسلمين أعاذني الله وإياكم الحمد لله kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, bukan dalam rangka hubungan kekerabatan di antara kita, juga bukan dikarenakan urusan-urusan duniawi, namun dikarenakan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mendalami, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang sebelumnya, kaum muslimin a'azani Allah wa iyyakum, telah kita ketahui dari keterangan al-Imam Ismail ibn Yahya al-Muzani rahimahullah di dalam risalahnya Syarh Sunnah, bagaimana prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah, prinsip yang seharusnya dipegangi oleh setiap muslim, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pada pertemuan yang berbarakah ini insyaallah taala kita akan melanjutkan keterangan dari beliau rahimahullah tentang hal-hal yang harus diketahui, hal-hal yang harus diimani oleh setiap muslim, yang merupakan ciri khas Ahlu Sunnah wal Jamaah yang berusaha meniti as-siratal mustaqim, jalan yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Beliau mengatakan al-qada'u wal-qadar, al-qada'u wal-qadar, beriman kepada qada' dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. فالخلق عاملون بثابت علمه, seluruh makhluk beramal sesuai dengan apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua amalan hamba telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka diciptakan dan tatkala mereka mengerjakan amalan tersebut. وَنَاسِهُونَ لِمَا خَلَقَهُمْ لَهُ, dan seluruh makhluk tadi tunduk dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan mereka. مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍ, baik berupa kebaikan maupun kejelekan. Hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah termasuk ahlul khair, maka dia pun tunduk dengan ketetapan tersebut menjadi orang-orang yang baik. Begitu pula makhluk-makhluk yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk syirarul khalqi, termasuk makhluk-makhluk yang jelek, maka demikian pun keadaannya ifadidina azani Allah wa iyyakum, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang meleset sedikit pun. Ya. Wala yamlikuna li anfusihim min at-ta'ati naf'an. Dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan kemanfaatan bagi diri mereka. Wala yajiduna ila tarkil ma'siyati 'anha daf'an. Dan mereka tidak mampu menghindar dari kemaksiatan ketika ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menimpa mereka. Ya. Nah, ini ucapan beliau Al-Imam Ismail bin Yahya Al-Muzani rahimahullah yang menjelaskan secara umum al-qadha wal qadar. Dalam bab ini kaum muslimin na'azani Allah wa iyyakum, masalah al-qadha wal qadar disepakati oleh semua kaum muslimin mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, termasuk rangkaian arkanul iman, rukun-rukun iman yang 6. Ya, termasuk rangkaian mengimani Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Dan disebutkan oleh para ulama, di antaranya al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, tentang definisi al-qada wal qadar. Apa yang dimaksud dengan qada dan apa yang dimaksud dengan qadar? Al-qada, lafaz al-qada kaum muslimin a'azani Allah wa iyyakum, adalah al-ilmu sabiq alladhi hakama Allah bihi fil ajal. Yang namanya qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz sebelum diciptakannya langit dan bumi. Itu qada. Ya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakannya langit dan bumi, sebagaimana khabar dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, itu menulis semua takdir-takdir makhluknya dalam Lauhul Mahfuz. Namanya qada. Ketetapan yang ada dalam Lauhul Mahfuz disebut dengan al-qada. Adapun al-qadar yang biasa diterjemahkan dengan takdir, maknanya adalah wuku'ul khalqi ala waznil amril maqdi. Terjadinya ketetapan yang ada pada Lauhul Mahfuz. Ketika terjadi namanya al-qadar. Nah, ini definisi yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dua-duanya ikhwan fil din azani Allah wa iyyakum, baik al-qadha maupun al-qadar, ketetapan yang ada di Lauhul Mahfuz kemudian terjadinya ketetapan tersebut sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, itu harus diimani oleh seorang mukmin. Ya, harus diimani, diyakini kebenarannya oleh setiap mukmin, karena itu termasuk rangkaian arkanul iman, rukun-rukun iman. Lantas bagaimana cara mengimani al-qadha wal-qadar yang benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam? Kalau kita melihat, memperhatikan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran, kemudian dalil-dalil yang ada dalam As-Sunnah, kita akan dapati kaum muslimin na'azani Allah wa iyyakum, cara mengimani al-qadha wal-qadar, takdir Allah Subhanahu wa taala, harus mengimani 4 perkara. Ya. Harus mengimani 4 perkara yang dengan itu seorang mukmin dikatakan benar-benar mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Yang pertama al-ilmu. Mengimani bahwasanya segala sesuatu di alam raya ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya, tatkala terjadi, dan sesudah kejadian tersebut. Ya, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik keadaan yang menimpa umat manusia, kemudian keadaan bangsa jin, makhluk-makhluk yang lainnya, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali, jumlatan wa tafsila, baik secara global maupun terperinci. Diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dan itu tersebar dalam sekian banyak ayat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya dalil yang menunjukkan poin yang pertama, mengimani bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Allah menyebutkan di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Hajj ayat 170. Allah berfirman, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samaa'i wal ardi?" Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala merinci. Kalau pada ayat ini, secara global, semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya, banyak kita jumpai Allah Subhanahu wa taala merinci. Di antaranya yang kami fitnah azani Allah wa iyyakum, Allah berfirman tentang makhluknya yang bernama manusia. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh kami telah menciptakan umat manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, dan kami tahu apa yang dibisikkan dalam hatinya. Jangankan yang terucap. Ya. Jangankan ucapan yang lirih, apalagi teriakan. Yang ada dalam bisikan hatinya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami kata Allah Subhanahu wa taala lebih dekat kepada hamba tadi dari urat lehernya. Dikarenakan dekat, dikarenakan Allah mengetahui isi hatinya. Walaupun Allah tinggi di atas arsy-Nya, tapi tahu isi hati hamba-Nya tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali khalifatina azani Allahu wa iyyakum. Ini yang pertama. Ya, harus tahu, meyakini dengan seyakin-yakinnya Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Yang kedua, Al-Kitabah. Mengiman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menulis dan menetapkan semua takdir-takdir makhluk-Nya. Sehingga tidak ada yang terjadi tanpa ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk-Nya. Ya, kalau makhluk-Nya misalkan yang punya pabrik, banyak hal yang terjadi di luar ketetapan. Kan gitu. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala di alam raya ini semuanya sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dalilnya ini fitna azami Allah wa iyyakum. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As. Sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardha bi 50,000 sana." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis, menetapkan takdir semua makhluknya 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Nah, 50 ribu tahun sebelum ditetapkan, sebelum diciptakan langit dan bumi. Nah, demikian pula ya saudara-saudara yang azani Allah wa iyyakum, kita umat manusia telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala takdirnya sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana proses pembentukan penciptaan umat manusia di rahim ibunya. Setelah genap berusia 4 bulan, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat ya kepada janin tadi. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis 4 perkara. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Ditulis rizkinya. Ditentukan rizkinya orang ini sekian. Ya, wa ajalihi, dan kapan matinya. Belum lahir telah ditetapkan kapan matinya. Wa amalihi, juga ditetapkan amalannya. Orang ini nantinya adalah orang yang saleh ataukah orang yang saleh. Orang ini adalah orang yang taat ataukah orang yang suka bermaksiat, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syaqiyyun aw sa'idun, bahkan telah ditentukan orang ini termasuk orang yang sengsara nanti di yaumul kiamat ataukah orang yang berbahagia nanti di yaumul kiamat. Telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu khabar datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih. Wajib diimani. Nah, ini perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, yang harus diyakini dalam mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala adalah al-masyiah. Meyakini bahwasanya segala sesuatu yang ada di alam raya ini berdasarkan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang muncul secara kebetulan. Ya, tidak ada yang muncul secara kebetulan. Semuanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalilnya yang kami fitna azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 27. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yaf'alu Allahu ma yasha'." Dan Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang umat manusia, tersebut dalam surat Ali Imran ayat yang ke-6. Allah berfirman, "Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membentuk kalian di dalam rahim-rahim ibu kalian, kaifa yasha, sesuai dengan kehendaknya. Ya, ada yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang memiliki wajah yang tampan, sudah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Ada pula yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hamba yang memiliki wajah yang pas-pasan. Ya, kalau masih tampan sekarang pas-pasan. Itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang terbaik untuk hamba tadi. Ya. Yang kalau seandainya dibalik akan kacau ya kami berdina azani Allahu wa iyyakum. Dan akan muncul sekian banyak maksiat. Yang tadinya ditakdirkan menjadi kulit hitam, kemudian berusaha diganti dengan kulit putih, akan muncul sekian banyak maksiatnya. Sudah harus mengeluarkan ratusan juta mungkin untuk operasinya. Sesudah operasi tidak bisa berjalan dengan normal. Ya, nah, yang tadinya ditakdirkan mancung ke dalam hidupnya, esek. Ya, kemudian hendak dirubah menjadi mancung tubuhan, itu juga akan menimbulkan sekian banyak efek samping. Ya, bermadarat ikhwan ibadina azani Allah wa iyyakum, menunjukkan penciptaan masing-masing hamba itu yang terbaik untuk diri. Ya, dan itu dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, yang harus diyakini oleh seorang hamba dalam mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-khalqu. Meyakini bahwasanya semua makhluk yang ada diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, semua makhluk yang ada diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pencipta yang kedua. Termasuk a'malul ibad, perbuatan hamba, diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah menyebutkan di sana Madinah azani Allah wa iyyakum di dalam firman-Nya. Dalam surat Al-Furqan ayat yang kedua, Allah menyatakan wa khalaqa kulla syai'in, dan Allah menciptakan segala sesuatu, faqaddarahu taqdira, dan menentukan takdirnya masing-masing. Ya. Juga Allah berfirman dalam ayat yang lainnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah menciptakan kalian dan perbuatan kalian sekaligus wahai bani Adam. Nah, karena Allah yang menciptakan mereka, kemudian Allah menciptakan untuk mereka hati dan kehendak, sehingga muncul dari situ perbuatan hamba. Sehingga perbuatan hamba adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini empat hal yang harus diimani oleh seorang hamba. Kemudian dia dikatakan sebagai hamba yang betul-betul beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hakata ikhwan ibadina azani allahu wa iyyakum. Kalau seorang hamba mengimani empat hal tadi dengan sebaik-baiknya, yakin bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu, yakin kalau semuanya telah ditulis dan ditetapkan oleh Allah, yakin kalau hal itu semua dikehendaki dan hal itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk umat manusia, maka hamba tadi akan mendapatkan beberapa fawaid. Ya. Akan muncul pada dirinya beberapa misal al-hamidah. Ya. Dia akan merasakan buah dari iman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Buah yang pertama ikhwan ibadina azani Allah wa iyyakum adalah at-tawadhu wa adamul ujub. Dia akan menjadi hamba yang tawadhu, rendah hati, wa adamul ujub, dan tidak memiliki rasa bangga diri. Ya. Tidak memiliki rasa bangga diri. Karena dia tahu ikhwan ibadina azani Allah wa iyyakum, kelebihan yang ada pada dirinya itu pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kelapangan rezeki, kecerdasan, dan semisalnya, itu pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada usaha dari dirinya ikhwan ibadina azani Allah wa iyyakum. Ya. Nah. Sehingga ketika seorang hamba memiliki kelebihan di atas hamba-hamba yang lain, dan dia mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala, akan membuahkan dalam dirinya sifat at-tawadhu, rendah hati, wa'adamul ujub, dan tidak merasa bangga diri. Karena dia tahu itu tidak semata-mata hasil jerih payahnya, tapi itu pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan orang-orang yang memiliki sifat kibir, takabur, sombong di atas hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, itu pertanda kalau dia dalam mengimani iman, dalam mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang kurang beres. Ya, tanda kalau dia belum betul-betul benar dalam mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, merasa dirinya kaya dikarenakan semata-mata usahanya, karena kepiawaian dia dalam berbisnis, berdagang, dan semisalnya. Nah, itu tanda kalau dia kurang mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Faedah yang kedua, ikhwan ibadina azani Allah wa iyyakum, dari mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala akan menumbuhkan dalam diri seorang hamba asy-syukru, Ya, indan ni'am. Hamba tadi akan pandai bersyukur ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian yang ketiga, as-sabr 'indal bala. Hamba tersebut mudah untuk sabar, mudah untuk membawa hatinya sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah Subhanahu wa taala mesti ada hikmah di balik itu. Mungkin kita ketahui, mungkin pula tidak kita ketahui hikmah di balik itu semua. Nah, hadirin yang dikasihi azami Allah wa iyyakum. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam hadis riwayat al-Imam Muslim, kata beliau alaihi salatu wassalam, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mu'min. Inna amrahu kullahu khair. Semua keadaannya kebaikan untuk dirinya. Walaysa dhalika illa li mu'minin. Dan hal itu tidak dijumpai kecuali pada diri seorang mu'min. In asabathu sarra syakara. Fakana khairallah. Kalau diberi kelapangan, diberi kemudahan, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pandai bersyukur. Dan itu baik untuk dirinya. Ya, mudah bersyukur karena dia tahu ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata hasil jerih payahnya. Nah. Wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lah. Dan ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempitan, ya, kesusahan, dan misalnya dia pandai untuk sabar karena dia tahu itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, fakana khairal lah. Dan hal itu baik untuk hamba tersebut. Nah, dan banyak ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, kita jumpai di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki keimanan, walaupun dia memiliki kecerdasan, tapi tidak memiliki keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, seringkalinya tidak mampu bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berat. Ya. Banyak di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, di kalangan umat manusia yang berani untuk melakukan atau mengambil jalan bunuh diri ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang mungkin dia anggap berat, karena tidak memiliki keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia diberi kecerdasan. Ya. Nah. Banyak pula di antara mereka yang sampai mengalami gangguan kejiwaan. Ya, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sebabnya karena tidak bisa beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang baik. Ya, sehingga enggak muncul rasa sabarnya ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza la yakunu azani Allah wa iyyakum. Allah mengingatkan di dalam firman-Nya dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Mengingatkan kepada umat manusia tentang terjadinya musibah yang mereka alami. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum." Tidak ada satupun musibah yang muncul di muka bumi ini atau yang menimpa diri-diri kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, illa fi kitab, melainkan hal itu sudah ditetapkan dalam lauhul mahfuz. Ya, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menentukan hal itu terjadi, sebelum terjadinya hal itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya hal itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan hikmahnya. Kenapa muncul musibah di kalangan umat manusia? Likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian tidak terlalu putus asa ketika luput dari kalian hal-hal yang kalian inginkan. Ya, inginnya sukses dalam usaha. Ya, jadi orang yang kaya raya, buka usaha di bidangnya masing-masing. Fakarallah wa masyafa'al lantrut. Ya, padahal sebelumnya dia sudah menghitung-hitung, ya, dengan omset yang ada sementara ini, wah, gak lama lagi saya jadi jutawan atau miliarder, gitu ya. Nah, sebentar lagi akan tergapai impian saya bertahun-tahun ini. Nah, qadarullah wa ma syaa fa'al, lantrut disani berdiri azani Allahu wa iyyaku. Kalau dia tidak memiliki keimanan yang benar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak jarang di antara umat manusia yang mengalami gangguan jiwa. Ya, stres. Ya, sampai menjadi orgin, orang gila. Ya, gara-gara enggak kesampaian apa yang dia inginkan. Nah, ya, uang yang banyak itu cuma ada dalam catatannya kok. Enggak ada wujudnya. Nah, ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, wala tafrahu bima atakum. Dan jangan sampai kalian terlalu bahagia sampai membuat kalian bangga diri terhadap nikmat dan kelebihan yang diberikan kepada kalian. Ya, ketika dia membuka usaha, berhasil usahanya. Ya. Dengan keimanan yang benar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, hamba tadi bisa menahan hawa nafsunya jangan sampai jatuh dalam sifat ujub. Ya. Nah, sehingga ketika diingatkan sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum untuk bersedekah, dia pandai bersyukur dikeluarkan sedekahnya. Tapi kalau hamba tidak memiliki keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, sulit. Waduh, saya tidak bisa digugat dalam masalah harta. Ya, tidak ada hak fakir miskin dalam hak dalam harta saya. Loh, kenapa Pak? Loh, harta ini saya dapatkan dengan jerih payah saya. Saya kerja 24 jam non-stop, lembur satu bulan penuh, tidak tidur-tidur. Ya, nah ini hasil jerih payah saya. Kok enaknya tiba-tiba disuruh apa namanya menyalurkan bantuan kepada fakir miskin yang enggak ikut-ikut ya untuk mendapatkan harta tadi. Enak saja. Ucapan yang demikian atau anggapan yang demikian itu muncul dari orang yang kurang beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, Baik. Juga ketika seorang hamba mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala akan membuahkan dalam dirinya al-i'timad 'ala Allah wa tawakkul 'alaihi. Ia akan memiliki sifat tawakal, menggantungkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dia tahu semua yang bakal terjadi ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan ditentukan dengan usahanya. Nah, bukan ditentukan dengan usahanya. Baik, walaupun dia jungkir balik, peras keringat, banting tulang supaya kaya, tapi kalau tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang kaya, enggak bakal kaya. Ya, walaupun dia kerja 24 jam non-stop sampai pinggang kanan pindah ke sebelah kiri, yang kiri pindah ke sebelah kanan, ya, bagaimanapun jerih payahnya, kalau bukan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hamba yang kaya, gak bakal kaya. Tapi sebaliknya, ketika seorang hamba ditakdirkan menjadi orang yang kaya, ya, tidak jarang ada orang yang tiba-tiba kaya dengan jalan yang sangat mudah. Ya, dengan jalan yang sangat mudah. Nah, bangun-bangun tidur, ya, gak tahu ada angin apa lewat, tiba-tiba dapat harta warisan. Nah, jadi orang kaya dia. Nah, tetangga yang satu jungkir balik nggak kaya-kaya, dianya baru tidur langsung jadi jutawan karena dapat harta warisan. Misalkan, tapi jangan arab-arab. Hakadai kamilina azan ya Allah wa iyyakum. Ketika kita melihat rincian-rincian dalam Al-Qur'anul Karim dan juga keterangan dalam hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam yang menunjukkan bahwa segala sesuatu telah ditetapkan. Begitu pula nasib kita nanti di yaumul kiamah telah ditetapkan. Muncul dari situ satu pertanyaan. Ya. Apakah dengan mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala yunafi al-amal, meniadakan amalan dari seorang hamba? Ya, kemudian hamba tadi sudah enggak perlu salat, tidak perlu zakat, tidak perlu puasa. Kenapa? Kan sudah ditakdirkan. Kalau kita ditakdirkan termasuk ahlul jannah, ya masuk surga. Ya. Kalau kita ditakdirkan termasuk ahlul neraka, ya masuk neraka. Ya. Supaya kita tidak terlalu ngoyo, tidak terlalu rugi, ya santai-santai saja. Ya. Kalaupun kita nanti di yaumul qiyamah jadi ahlul neraka, ya kan tidak rugi jungkir balik sholatnya. Ya lah. Nah. Apakah demikian? Hah? Jawabannya yang paling penting azan ya Allah wa iyyakum tersebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah pada suatu ketika bersabda di hadapan para sahabatnya ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Ma minkum min ahadin, ma minkum min ahadin illa qad kutiba mab'aduhu minan nar aw minal jannah." Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan pasti tanpa terkecuali telah ditentukan tempat kembalinya nanti ke neraka atau ke surga. Semuanya sudah ditentukan. Ya, orang-orang gercik ditentukan. Ya, berapa yang masuk neraka, berapa yang masuk surga. Ya, seluruh dunia. Ya, tanpa terkecuali. Faqala rajulun minal qaum, tiba-tiba ada salah seorang di antara para sahabat yang bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mendengarkan sudah ditentukan. Ya. Wah, daripada repot-repot spekulasi. Ya. Mau giat ibadahnya, tak tahunya ahlul nar. Ya. Supaya gak rugi, santai-santai saja. Nah. Maka bertanya salah seorang di antara mereka. Ala nastakilu ya Rasulullah. Ya. Ala nastakilu ya Rasulullah. Kenapa atau bolehkah kita wahai Rasulullah SAW bergantung kepada takdir? Artinya tidak perlu beramal, ya tidak perlu capek-capek sholat, tidak perlu menahan haus dan lapar ketika bulan Ramadan. Toh nantinya sudah ditentukan. Kalau saya ahli jannah ya masuk surga, walaupun amalan saya pas-pasan. Kalau saya ahli nar, ya kan tidak rugi. Ya. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak boleh jangan kalian bergantung kepada takdir. I'malu, tetaplah kalian beramal. Fa kullun muyassarun lima khuliqa lah. Karena masing-masing dari kalian akan dimudahkan terhadap penciptaannya." Kemudian beliau alaihi salatu wasallam membaca ayat, "Fa amma man a'ta wa saqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra." Ya, semuanya dimudahkan terhadap penciptaannya. Kalau dia ahli jannah dimudahkan kepada amalan-amalan penduduk surga. Kalau dia memang ditakdirkan ahli nar akan dimudahkan pula mengamalkan amalan-amalan penduduk neraka. Wal a'yadzu billah. Dikarenakan tidak ada yang tahu ya nasibnya nanti dia yaumul kiamah, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan petunjuk, ya malu beramallah, ya berusaha untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala dengan amalan saleh dan mengharapkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah kemudian boleh bagi kita mengatakan berarti Allah enggak adil? Ya, kok enggak semuanya diciptakan masuk ke dalam surga? Ya, enggak adil kalau begitu. Sudah ditentukan sebelum lahir fulan ahlul jannah, fulan ahlul nar, kasihan yang ahlul nar. Kan gitu ya. Enggak adil berarti. Kita hidup dalam ketidakpastian. Ya. Enggak tahu ini ahlul jannah atau ahlul nar. Lah kalau yang ditakdirkan ahlul nar, kasihan. Ya, saya lihat orangnya sudah melap, enggak ternyata ditakdirkan ahlul nar. Ya, apakah demikian? Boleh kita lontarkan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Jawabannya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Hamba yang demikian yang mungkin merasa Allah Subhanahu wa taala enggak adil. Ya, yang subhanallah ada yang berani mengucapkan pernyataan yang demikian, enggak adil kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan semuanya. Ya, bukan dikarenakan amalan hamba. Ini menunjukkan hamba tadi sanifidina azani Allah wa iyyakum tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah letak ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia, apakah mereka mau beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Hamba yang demikian kalau boleh kita katakan adalah hamba yang kurang tahu diri. Ya. Kita katakan kepada dia, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. La yus'alu amma yaf'al. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya tentang perbuatannya. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yus'alun. Merekalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bakal ditanya nanti di yaumul kiamah, yang bakal dipertanggungjawabkan masing-masing amalannya. Mereka yang ditanya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita tanyakan pula kepada dia, ya qul inna a'zani Allah wa iyyakum, milik siapa as-samawat wal ardh? Milik siapa langit-langit yang tujuh dan bumi yang tujuh? Milik Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, enggak bisa Allah Subhanahu wa taala diganggu gugat. Ya, dengan ketetapannya kemudian mengatakan Allah tidak adil. Masa ada hamba-hambanya yang sengaja diciptakan untuk menghuni neraka. Tidak adil itu. Ya, ini hamba kurang mengenal Allah Subhanahu wa taala dan tidak tunduk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kalangan makhluk saja, ya. Orang yang punya pabrik misalkan, ya. Membuat aturan, ya, pabrik kita ini dimulai kerjanya jam 8. Ya. Apakah masuk akal kemudian orang-orang menggugat, "Loh, kenapa kok jam 8 kok enggak jam 7 saja?" Ya, terserah saya punya pabrik. Kan begitu. Ya toh? Nah, yang punya sekolah misalkan menempatkan sekolahnya ini dimulai dari jam 7 sampai jam 3.30 sore. Nah, tentunya enggak masuk akal kemudian ada yang menggugat kok sampai jam 3.30. Ya. Nah, kok nggak sama jam 12 saja, misalkan. Ya, ya terserah, saya yang punya sekolah. Kan begitu. Nah, yang punya ma'had, yang punya pesantren, misalkan, menetapkan adanya pelajaran setiap habis sholat 5 waktu. Ya, apakah masuk akal kemudian ada yang, mengkritik, kok setiap habis sholat 5 waktu, kan? Nah, satu kali saja lah, ya terserah, saya yang punya pesantren. Kan begitu. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki, yang menguasai semua alam semesta. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Hikmah dalam semua perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Maidah ayat 118 menceritakan tentang ucapan Nabiullah Isa ibnu Maryam alaihi salam. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana ucapan Nabiullah Isa ibnu Maryam alaihi salam, "In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk." Kalau engkau ya Allah mengazab mereka semua, maka itu adalah hakmu, karena mereka adalah hambamu. Ya, terserah Allah. Sebagaimana seorang majikan berhak untuk menyuruh budaknya, kan begitu. Mau budaknya disuruh jungkir balik, disuruh naik pohon kelapa, yang enggak boleh ada gugatan, kan begitu. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi kalau engkau mengampuni mereka, mengampuni hamba-hamba, maka sesungguhnya engkau ya Allah adalah Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Hikmah. Ya, semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu hikmah, sesuai dengan tempatnya. Adapun kita selaku hamba harus memiliki prinsip, ya, harus ditanamkan dalam diri kita masing-masing, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu. Allah tidak ditanya tentang perbuatannya, tapi justru hamba tadi yang bakal ditanya. Hakata ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ini beberapa keterangan singkat tentang beriman kepada qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar digolongkan termasuk hamba-hamba yang bisa beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar. Wallahu taala a'lam bis-shawab, kana lana minna ma'af. Subhanakallahu rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.